Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati segenap pimpinan PT apa nih? Zilandia Indonesia. Ada tiga sih, baca dan diri dia punya. Yang ibu terutama ketua Posida. Ya begitu dah yang ada di sini, karena baru nyampe kelakuan banget. Para tokoh, para orang tua, dan segenap rekan-rekan karyawan dan karyawati yang insya Allah hadir dan kumpul kita hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440H/2018 dan santunan anak yatim, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW meneladani akhlak Rasul menjadi momentum perubahan menjadi pribadi yang profesional dan berintegritas. Musyola Al-Hidayah Selindo Bro, ya begitu dah. Maklumlah lidahnya lain Bu, lidah aku makan terimu. Mudah-mudahan kumpul kita semua mendapat berkah. Amin ya Robbal. Bahwa Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, ntar aja bang dibaginya bang, jadi kagak enak. Ntar aja ntar ngasihin besoknya. Iya jadi orang kagak nyiatin saya, jadi nyiatin abang yang pada bagiin. Ntar lu, ntar gua kebagian enggak bakalan di anu deh ya. Ntar aja bagiinnya. Iya. Oh, baru tulisin ya. Pimpinan perusahaan Ibu Susana S. Solihin segenap dan para manajemen, sama aja bang ya tadi. Iya. Gitu doang kirain banyak. Ya maafin Ibu, ya maklum baru nyampe. Insya Allah kumpul kita hari ini karena cinta kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap umat. Mana buktinya? Ini dibuktiin sama Nabi. Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia akan dicabut, menurutmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kudsi, Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya beda lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Bang, Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita, Bu. Bu, Nabi masih mikirin kita. Sayangnya luar biasa Rasulullah terhadap umatnya. Di akhirat dibuktiin lagi sama Nabi. Mana buktinya? Ini ada cerita bang, dikit. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia nih sebenarnya nih. Nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Enggak ada yang nongol bang, pada rebah semua. Lu kiamat. Lalu Allah nyombong, Allah bilang, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, udah pantas banget. Memang gak ada lagi? Baru yang pertama dihidupkan oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan, dibangkitkan kembali, maka dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya bang, diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia. Yang bagian konsumsi siapa, yang bagian ngaplopin kiai siapa, diatur semua, panitia. Bagi tugas, Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan anak yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud, rumah dekat masjid gak pernah masuk masjid, tiap hari kerjanya nyekek botol mulu, banting kartu, minum minuman keras, suka tripping, suka giting, terbius oleh sampahnya, bulonya, martini, vodka, AO, topi miring, Manson, anggur, bir, intisari, whisky, brandy, sabu-sabu, putau. Boleh ngapalin, diem aja udah pak. Pendek kata nih, manusia gak pernah berbuat amal soleh. Sama anak yatim kejemnya 17 setan. Pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang udah pantat kuning, bol nontot udah parah bang. Tuh nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi tuh orang saking pelitnya. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang banyak kan pakai presto, tulang hancur di presto semua. Nah, kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit, medit. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, siapin neraka. Baik ya Rob, siap, berangkat ke TKP. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Berdua ente tugasnya ke surga. Ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, nyari kuburan Nabi. Ini alam udah rata semua bang, udah hancur-hancuran, udah pacak, udah hancur-hancuran, kiamat, hancur-hancuran. Di tengah jalan, Jibril sama Mikail kongko, ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung. Ini bagaimana nyari kuburan ini, udah rata semua, udah gak nemu dah. Lah, Google Map juga gak ada kita cari. Udah gak nemu dah bang. Terus bagaimana urusan ini kita? Masa suruh nyari kuburan Nabi kita gak tahu? Sujud aja, minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah bang. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah nanya, ayu yaumin hadha ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadha ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua, ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener nih kiamat Jibril, bener Muhammad. Cius, itu cius saya tambahin doang bang, ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Bener ini kiamat Jibril, bener Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia yang beliau ucapkan, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu mah kayaknya masih pada rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya, gue mah tugas gue nih bangunin lu dari kuburan, terus ngajak ke sorga ini. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, yaudah yang berangkat ah, kemon. Tuh, akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Tuh, naik Grab. Grabnya buruk. Sampai di surga Rasulullah kayak orang enggak betah, Bang, mondar mandir, bengong Nabi kita. Rasulullah di surga rada galau, bete, buat mukanya gabut gitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob, enggak betah di surga, betah ya Rob, sudah enak di sini. Kurang fasilitas, cukup, udah enak saya mah, udah enak, udah pokoknya udah dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis, saya dapat mobil dinas lagi dari Pemda platnya merah. Saya mah udah enak di DPR, DPR, salah ngomong, di sorga, saya udah enak di sorga ya Rob. Tapi ngapa bengong begitu? Saya bengong mikirin umat saya, nasibnya umat saya bagaimana, saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Nih Rasulullah, udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin umatnya. Ada pemimpin sekarang model begitu, Bang? Agak nemu lah. Udah masuk DPR mah lupa. Di demo aja gak keluar. Ribet sekarang mah. Enggak, orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah. Itu yang di bawah udah diles-iles lehernya, melintir sono, melintir kemari. Tapi orang yang diinjak di bawah kan ngomong, Bang, biarin gue sih gak apa-apa diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, kan hadiah banyak. Bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe semua di atas, hadiah semua dimakan. Dia Bang habis di rakyat, makanin semua, panci-pancinya aja kerepus semua habis. Bensin dia minum, solar dia minum, wah, aspal dia makan, kabel telepon dimakan juga, najong, najong. Kayak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya Bang. Orang kita ngeri, amit-amit dah. Makanya tuh kita Rasulullah sayangnya luar biasa, keluar dari sorga nengokin kita. Kita kan belum pada dibangkitin, baru manusia dihidupin. Rasulullah keluar dari sorga, seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat dihidupkan kembali oleh Allah. Masing-masing kita bawa diri, anak gak kenal orang tua, orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami, suami gak kenal istri. Saat itu kita butuh pertolongan, ngadu ke Nabi Adam, minta syafaat, pertolongan. Rombongan datang kita berbondong-bondong, ya Adam, anta abal bashar, Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa di sorga, gak boleh makan buah huldi, gue embat juga. Nabi Adam makan buah huldi, dosanya satu, makan buah huldi doang diusir dari sorga. Nabi Adam makan buah huldi, buah huldinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Kalau ibu kagak percaya, ntar pulang pegang leher suami kita, tanya pelan-pelan, bu, bisikin, Bang, ini buah huldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah huldi gak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur bu, nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ya ribet lah. Anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul dulu. Kan mimi-mimi tayang mimi, ribet po. Iya, nyampe di dada baru tebelah dua. Alhamdulillah, bersyukur tebelah dua. Kalau satu doang di dada lah, kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam, jangan sama gua, no, datang aja sama Nabi Nuh, Nuh bisa kali nolongin, kata Nabi Nuh, yah Mang, jangan sama gua Mang, aduh, liar Mang, liar, nanau nan silaik Mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua, no, sono aja sama Nabi Ibrahim, Ibrahim bisa kali nolongin. Ngadep ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan, jangan, jangan sama gua, gua juga punya dosa seumur hidup, bohong tiga kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong tiga kali bu, nangis di hadapan Allah, model kayak kita, sama bohong tiap hari jadi lalap, kagak nangis-nangis kita nyengir, mulu nyengir. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Nabi Isa kali, oh jangan, jangan sama gua, gua juga gak sanggup. Gua mah nabi paling miskin, bapak gak punya, bini gak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa kagak kawin, jomblo. Maka dari itu Bang, satu pun nabi rasul gak ada yang sanggup nolongin, hanya baginda Rasulullah Muhammad. Rasul manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, sini. Rasulullah manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang, ada tandanya. Apa tandanya Ustaz? Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjarina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang-sembahyang? Biar di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita akan bersinar bercahaya di akhirat nanti. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudu. Mudah-mudahan maulid sukses hari ini. Ayo selesai maulid sesuai tema kita. Ingat, jadikan meneladani akhlak Rasul menjadi momentum perubahan. Rasulullah sosok manusia paling paripurna. Mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah. Ustaz saya guru, Rasulullah ngajar. Ustaz saya ini mubaligh, Rasulullah dakwah. Ustaz saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Ustaz saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Ustaz saya kepala rumah tangga, Rasulullah pun punya anak bini. Semua kepribadian Rasulullah komplit. Maka diturunkan ke alam dunia ini, Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama akhlak kepada Allah. Selesai maulid perbaiki ibadah kita. Yang belum doyan ngaji, kelar maulid ngajinya doyan. Amin. Biar kita pekerja sempetin dikit kita ngaji. Kenapa orang ngaji gak ada ruginya? Dengan ilmu hidup jadi mudah, supaya ibadah kita benar. Hidup dengan ilmu jadi mudah. Hari ini kenapa? Ilmu nih kita pakai. Saya ngomong di panggung, yang di luar pasti kedengeran, yang rada jauh kedengeran. Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Kalau gak ada ginian, lecet tenggorokan. Ini ilmu nih bikin hidup jadi mudah. Saya pernah tabligh akbar, ribuan jamaah di lapangan. Saya ngecek sound dulu. Tes 1-2, ibu bapak yang di pojok sono kedengeran gak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Karena dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Saya nanya benar-benar po, ibu-ibu yang di sana kedengeran gak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya gak kaku. Baca Quran pakai seni enak didengarnya. Seni tilawah lebih adem rasanya. Qori-qori'ah. Baca solawat pakai seni. Seni apa? Seni hadroh. Tuh teman-teman kita main tadi. Ada lagu-lagunya. Baca solawat kalau gak ada lagunya kencang doang kurang enak. Lah kaku gak ada lagunya mak. Salatullah. Salamullah. Malatoha. Rasulillah kurang enak. Kurang. Kalau pakai hadroh kan salatullah. Salamullah. Malatoha Rasulillah. Enak didengarnya. Adem terasa. Adzan di masjid kalau enggak ada lagu-lagunya kaku, Bang. Kenceng doang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh, kaget orang. Kan adzan pakai lagu biar enak. Lagunya benar, suaranya bagus. Yang kayak bocah kampung saya, adzannya benar, lagunya salah. Lah, adzan pakai lagu dangdut. Mana adzan subuh, ayo ala shalah. Ayo ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Kan PA itu dia. Kayak yang benar. Jangan kita biar tahu ilmunya ada ibadah jadi benar. Sebab kenapa? Kalau ilmu ada ibadah jadi benar. Dengan ilmu hidup mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Orang yang beragama orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya, rukun Islam. Ya enggak semua diatur. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup rumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, bermasyarakat diajarin dalam Islam. Ajaran Islam yang kecil-kecil di rumah sering kita lupain. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Bang, lihat Islam ngajarin ada doanya. adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan, ada doanya, adab makan diajarin, makan satu nampan bertiga, adabnya pakai, apa adabnya Ustaz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede, itu adab makan. Tuh. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan bareng teman kita, mukanya kita liatin begini, orang kesinggung, po. Yang ketiga emang jatahnya bagian di situ, rawatin maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita sebelah jatahnya kita korek-korek longsor. Nih ada adab-adabnya. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngobrol, ngeriung, kongko ya enggak sambil ngerokok rame-rame ngobrol. Dengar, lo lagi ngobrol bareng, Bu, Pak, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai ke situ Islam ngajarinnya. Maka kalau lagi kumpul bareng ngobrol, dengar suara kentut, diem aja. Jangan pakai ribut, rasain aja. Ini kadang kita usil mulut kita. Siapa nih kentut? Lu ya enak aja, lu kali rame. Udah, ya enggak? Maka kalau kita ngaji fikih, dalam fikih ada bab kentut. Tuh, Islam ada jelas semua. Empat jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukannya jorok kok, biar jelas. Kentut pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang begitu bau, ada yang model begitu. Yang kedua kentut suaranya enggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau, ada. Yang ketiga kentut yang keluar terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tinut. Nah, kentut yang keluar terpaksa. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Pak Ustaz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka disebut dalam bahasa Mandarin namanya jepirin. Itu dia bahasa Mandarinnya. Ampasnya nyusul. Makanya ngaji dah. Ilmu ada. Alhamdulillah. Tuh. Kenapa akhlak kepada Allah perbaiki dengan ilmu ibadah. Yang kedua kita dianjarkan berapa? Berakhlak kepada sesama. Islam itu mengajarkan hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Ada ibadah yang mahdho, ada ibadah yang ghairu mahdho. Ibadah sosial kemasyarakatan. Hari ini kita buktiin PT Silindro Group nih. Tuh ya, muah lengkap. Hari ini membuktikan bahwa ini kepedulian terhadap sesama. Mana buktinya? Menyantuni anak-anak yatim. Kenapa? Karena kita hidup enak adanya orang kok. Jangan kita merasa kaya sendiri, hebat sendiri, pinter sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak. Semua kita pasti perlu bantuan orang. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Karena ada bapak, ibu, semua yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaahnya. Enggak. Walaupun saya ceramah di sini sampai Isya, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata security itu usah udah lama begitu, kan PA. Kenapa? Hidup enak adanya orang lain. Kebersamaan, kekompakan, saling berbagi kepada mereka, apalagi yang yatim. Masya Allah Pak, yatim doanya langsung menembus aras. Jeritan batin anak yatim didengar oleh Allah. Sumpahnya yatim tokcer, doanya manjur, luar biasa. Ini satu bagian kepedulian kita untuk berbagi. Hidup enak adanya orang lain kok. Lima jari, lima-limanya kompak bersatu bang, bisa mukul, bisa nampar. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Ini kita semua berbeda. Ada pimpinan, ada bawahan, ada kepala bagian. Semua masing-masing beda fungsinya. Ini jempol simbolnya apa? Pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Dia jempol simbolnya. Yang ini telunjuk simbolnya apa? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, musola bangun di sana bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, ditekuk orang kita bang. Moga model lo. Orang kaya lagi duduk bareng, kumpul sama teman. Terus orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Bisa kentut pak, alhamdulillah ya. Iya, orang kaya. Nah, coba yang miskin yang melarat kentut sembarangan. Abis dikatain kita bang. Setan lo. Oh, bangke lu yang gak punya adab bener kentut sembarangan tuh. Abis pindah sana pinggir kali, diusir. Hanya simbolnya telunjuk orang kaya. Yang ini jari tengah. Siapa? Simbol ulama TNI Polri adanya di tengah. Netral, ke kanan enggak, ke kiri enggak. Netral dia tengah adanya. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Benar kan Bang ya? Yang ini kelingking. Siapa? Simbol kaum perempuan, kaum wanita. Nih, perempuan, emak-emak. Kecil emang simbolnya, kelingking. Macam-macam emang kelingking. Cuman antep. Wah ini kemana aja masuk Bang dia? Wah fleksibel. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Nah, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Disodok apa kayak kelingking. Wah gak mungkin lah, pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes ya. Tuh, kan masing-masing fungsinya beda. Nah makanya lima jari ini ada kelemahan, hati-hati. Jempol kalau sweet ketemu kelingking pasti kalah. Jempol kelingking apaan? Perempuan. Jempol pejabat. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang buah khuldinya mam. Tuapin ya tayang, tuapin tuh. Wow, laki biar kata kumis kayak pagar kecamatan. Wah, kalau udah kena godaan perempuan sekarang, wah teklok kita bang. Ayo perempuan sekarang dan berani di jalanan jadi aja. Saya pulang senang kapan kapan dengan jin mulu tuh. Oh, tapi mas tapi. Saya buka kaca, ada apa bang? Ya biasa lah mas, jualan. Nah, jual apa malam-malam begini bang? Jual rempah-rempah. Saya bingung rempah-rempah apaan mbak? Ya kalau merem dikasih upah, begitu. Oh katanya jablay bang. Langsung bercicilan saya. Langsung aja peci haji saya pakai, kaget ya, waduh pak haji ya. Kalau pak haji gratis lah, gitu bang. Apa-apalah, ya, saya nyari berkahnya aja lah, begitu. Waduh, PA ada PA. Yo, kelingking bisa ngalahin jempol. Oh, cuman baik-baik, kelingking juga bisa kalah dong. Sama telunjuk, sweet kalah kelingking sama telunjuk. Telunjuk orang kaya. Tuh, perempuan biasanya sering nyat duit, udah teklok aja begitu kira-kira. Bukannya matre, bukan. Itu udah bawaan lahir. Perempuan mah gak ada yang matre, enggak. Udah bawaan lahir, kodratnya lahir ke dunia itu bawaannya tiga. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji, apa udah saja yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang bilangin. Yang kagak hilang, mata duitan. Tuh, makanya nyari bini bang yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang di sini diselipin? Duit sial. Gue udah umpetin masih ketahuan sama lo. Ya. Kalau kita kompak bersatu kan enak. Ini tanda kebersamaan, kekompakan. Nih hari ini dibuktiin dari PT si lupa mulu si Lindo Group ini. Berbagi dengan anak-anak yatim kita. Kenapa? Karena Al-Imam Ghazali berpesan. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam harus seperti dua tangan. Kita semua yang ada di sini harus seperti dua tangan. Jangan seperti dua kuping. Ini kuping kanan kiri gak ada yang akur bang. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mak. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri berbeda. Tapi kompak bersatu. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang. Datang garukin. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel. Mampus lu garuk sendiri. Gak ada. Kita dalam perusahaan keluarga besar saling tolong menolong. Kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin. Datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, tapi gak pernah sombong sama yang kiri. Salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Yang kiri gak pernah iri. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Gue bagian kobelisasi, bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep, gak pernah sombong sama yang kiri. Apa kata kanan, kiri sabar. Walaupun yang nerima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang pakai elu. Beda tapi akur. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Kapan kita jalan lenggang, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Yaudah gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita, Bu. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah, Bu. Begini jalan, Bu. Nih, namanya kayak pampir kita. Jadi statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Kita pengen semuanya kekompakan, kebersamaan. Kita sering ngomong kerjasama, kerjasama, kerjasama. Tapi jarang kita mempraktekan sama-sama kerja. Kita semua di perusahaan ini, semua sama-sama kerja. Semua masing-masing, setiap kita berbeda, tapi satu tujuan. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika. Kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan yang kita raih, semua kita pasti dapat keuntungan. Dengan kita berjamaah, kumpul, kompak, bersatu, yakin Allah berikan rahmat, kasih sayang. Allah kasih apa yang disebut keberuntungan. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai saja tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang rugi. Dengan kita kumpul hari ini, berjamaah, bersatu, turun rahmat dari Allah dan keuntungan yang Allah kasih. Untung ada dua, ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan. Yang kelihatan kita dikasih makanan, dikasih snack, dikasih nasi bok, itu untung yang kelihatan, Bu. Hari ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan dikau pergi. Boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang habis, tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa-dosa yang kecil dirontokin oleh Allah. Pahala Allah kasih begitu besar hari ini dengan kita berjamaah kumpul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan maulid selesai ada bekasnya, ada atharnya, menauladani akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad terdapat budi pekerti yang agung dan lur, yang budi agung, yang budi pekerti yang agung. Insyaallah dengan kita mencontoh siapa Rasulullah, akhlak kita akan berubah sedikit demi sedikit. Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Beliau Rasul berdakwah dengan akhlak. Beliau ngajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan menjadi saksi buat kita hari ini, sore ini, kumpul kita di sini, kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca Fatihah, maghrib udah tiba, barangkali udah jam 6 pas ya. Soalnya mohon maaf ini ya Allah dari panitia, Ibu mohon maaf karena saya tadi berangkat dari jam 2 salah nyasar sampai terus ke Pasar Kemis belok-belok. Supir begono, memang supir enggak tahu diri ya, namanya juga enggak tahu. Ya kalau berdiri mentok kepalanya, enggak tahu diri makanya. Dan ya macet luar biasa. Enggak macet sih sebenarnya, dari awal udah nyampe, orang salahnya nyasar. Nyasar ke sono-sono. Ya emang dia sok tahu ngikutin gitu tuh. Apa sih namanya Bang itu yang bacaannya waze ya gitu ya. Ngi salah ujungnya ke sono. Ya udah begini dah. Nah, namanya juga ya kapan ya gitu aja ya. Dah. Mohon maaf Ibu ya, kapan-kapan ya kalau masih penasaran yang ngundang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ya bukan berarti sengaja gitu di lama-lamain. Enggak, maafin ya Bu ya. Dah ini aja ya Bu ya. Dah berkah udah kita semua, amin. Ya anak-anak yatim kita doain nih biar diberikan ketabahan, amin. Diberikan kecerdasan dalam belajarnya, diberikan kepahaman, jadikan anak-anak yang solihin dan solihat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afwan ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin